Sindir ini, ngasindir itu. Kita cuma tertawa. Kita cuma tertawa. Tertawa. Kita cuma tertawa. Kita cuma tertawa. Kita cuma tertawa. Okay, tadi cuma action. Action yang sebenarnya ada di Ramata Halu, Rimen. Mas, kamu sedia? Tau deh. Pukul cuek dong. Ngasindir ini, ngasindir itu. Kita cuma tertawa. Kita cuma tertawa. Tertawa. Kita cuma tertawa. Kita cuma tertawa. Kita cuma tertawa. Okay, tadi cuma action. Action yang sebenarnya ada di Ramata Halu, Rimen. Mas, kamu sedia? Tau deh. Pukul cuek dong. Yo. Ngasin begitu, ngasin begitu, ngasin begini, ini, ini, ini, ini. Buku-buku cuek yo, buku-buku cuek yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Rahmat, rahmat, tahalu, rahmat, rahmat, tahalu. Cuma tata tawa, tawa, tata tawa, tawa, tawa, tawa. Cuek, cuek, cuek yo, cuek, cuek, cuek yo, rahmat, tahalu.